Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa bisayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kajian kitab رياض الصالحين min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita pelajari bab yang ke-45. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bab ziyarati ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaratil mawadi al-fadilah. Bab berziarah kepada orang-orang yang memiliki kebaikan, bermajlis dengan mereka, berteman dengan mereka, mencintai mereka, meminta mereka untuk mengunjungi rumah kita, meminta doa dari mereka, dan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Barakallahu fikum. Dalam bab yang ke-45 ini, disebutkan beberapa perkara yang disunnahkan yang pertama ialah ziyaratu ahlil khair, mengunjungi orang-orang yang baik. Berkunjung kepada saudara seiman, seperjuangan, itu termasuk kebaikan. Pahalanya besar. Apalagi yang dikunjungi itu ialah ahlul khair, orang-orang yang terkenal baik agamanya. Maka semakin besar pula pahala yang akan didapatkan. Perkara yang kedua ialah mujalasatu ahlil khair, bermajlis ilmu di hadapan orang-orang yang baik agamanya. Nah, jadi hendaknya kita aktif duduk di majelis ilmu yang diisi oleh orang-orang yang baik agamanya. Ingat, baik agamanya. Jadi enggak semata-mata orangnya itu pandai atau pintar, tapi agamanya baik. Orang itu mengamalkan ilmunya dan berakhlak mulia. Yang ketiga ialah suhbatu ahlil khair. Berteman dengan orang-orang yang baik. Ini termasuk salah satu cara menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memilih teman atau sahabat dari kalangan ahlul khair, orang-orang yang baik. Agar kita mendapatkan apa ini? Manfaat dan barokahnya. Dan selamat dari pengaruh negatif pergaulan yang tidak dipilih antara teman yang baik atau teman yang jelek. Yang keempat, mahabbatu ahlil khair, mencintai orang-orang yang baik agamanya, tidak membenci mereka, karena Allah mencintai orang-orang itu. Maka kita jika mencintai orang-orang yang baik agamanya, berarti itu namanya cinta karena Allah. Cinta karena Allah mencintai orang-orang itu, kita ikut-ikutan mencintai mereka, tidak membenci, tidak memusuhinya. Yang kelima, talabu ziaratihim, masuk sunnah ialah mengundang orang-orang yang baik ke rumah kita. Menawari untuk mampir ke rumah kita atau mengundang mereka untuk makan di rumah kita atau semisalnya, ini termasuk sunnah. Nah, karena makanan yang kita suguhkan kepada orang-orang yang baik agamanya itu barokah. Yang keenam, addu'a min ahlil khair, atau tolabud du'a min ahlil khair, minta didoakan kebaikan oleh orang-orang yang baik agamanya. Ini boleh asalkan orangnya masih hidup. Jadi kalau kita kan sering bermajlis ilmu, sering berkunjung ke rumah orang-orang yang baik itu, jangan lupa ya, mintalah doa kebaikan dari mereka. Ya. Nah, kebaikan dunia kita dan kebaikan apa ini? Akhirat kita. Yang ketujuh, ziaratu al-mawadhi' al-fadilah, mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Nah, tempat-tempat yang memiliki keutamaan itu ialah masjid, majelis-majelis ilmu, dan yang semisalnya. Mengunjungi pondok pesantren, mengunjungi apa, untuk mengambil faidah-faidah di sana. Itu termasuk disyariatkan. Barakallahu fikum. Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala membawakan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis-hadis Nabi tentang masalah-masalah tersebut. Adapun dari Al-Qur'an, Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat 60 sampai 66. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini, aku akan terus mengarungi lautan sampai aku tiba di pertemuan dua laut, au amdiya hukuba, sekalipun sampai memakan waktu yang lama. Ila qawli ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, qala lahu Musa, maka berkatalah Nabi Musa kepada Khidir, hal attabi'uka ala antu'allimani mimma ulimta rusda, bolehkah aku mengikuti anda agar anda bisa mengajari saya ilmu yang Allah ajarkan kepada anda, sehingga saya bisa menjadi orang yang terbimbing. Intinya, Imam An-Nawawi rahimahutaala membawakan suratul Kahfi ayat yang ke-60 sampai 66 ini, yang isinya ialah kisah Nabi Musa bersama Khidir alaihimassalam. Khidir ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk nabi ataukah wali, orang soleh yang mendapat karamah. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh Bani Israel, wahai Nabi Musa, siapa yang saat ini yang ada di muka bumi ini yang paling berilmu tentang agama ini? Maka Nabi Musa pun menjawab, saya. Nah, saat itu Nabi Musa tidak menyengaja untuk membanggakan diri beliau, karena beliau itu ialah Nabi dan Rasul, sementara yang lain itu ialah umatnya. Maka secara otomatis seorang Nabi dan Rasul lebih tahu tentang agama ini daripada umatnya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihi salam bahwa ada seorang yang bernama Khidir yang mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Artinya dia lebih berilmu tentang masalah itu daripada engkau, wahai Nabi Musa. Khidir ini berada di suatu pulau kecil, pertemuan antara dua laut. Maka Nabi Musa alaihissalam yang semangat dalam mencari kebaikan. Beliau pun bertekad untuk mencari di manakah Khidir berada untuk belajar kepada beliau apa yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam mengajak pembantunya untuk mengarungi lautan, mencari keberadaan Khidir. Nah, setelah sekian lama mengarungi lautan, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Musa dan Khidir. Maka terjadilah dialog yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Nah, adapun faedah yang besar kita ambil dari kisah itu, ini sengaja tidak kita sampaikan secara panjang lebar karena kita tidak sedang cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, tapi pembahasannya ialah menyampaikan dalil tentang masalah-masalah yang disebutkan tadi. Ya. Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama ialah arifah fi talabil ilm. Dalam kisah Nabi Musa dan Khidir itu terdapat syariat untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu. Arifah menuntut ilmu. Jalan dari rumah keluar untuk menuju ke majelis-majelis ilmu itu namanya arihlah fi talabil ilm. Bisa jalan kaki, bisa naik motor, bisa naik mobil, naik kereta atau naik pesawat kalau memang majelis ilmu yang dicari jauh. Jadi jangan dianggap kalau rumahnya dekat dengan majelis ilmu, kemudian dia keluar rumah menuju ke tempat itu belajar, enggak disebut rihlah. Rihlah. Rihlah. Enggak ada batas minimal atau batas maksimal jauhnya rihlah. Yang penting keluar dari rumah menuju ke tempat majelis ilmu. Itu rihlah. Jauh ataupun dekat. Kalau dekat, alhamdulillah, enggak jauh-jauh. Tapi kalau di tempatnya enggak ada, ya harus menjauh ke tempat yang ada. Kan begitu. Itu harus dilakukan oleh setiap orang yang ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Bagaimana kalau misalkan di rumah, ya, dengar radio, siaran langsung. Nah, itu bisa memiliki faedah, tapi belum disebut rihlah. Rihlah itu ada jalannya, ya. Nah. Jadi beda dengar radio walaupun secara langsung dengan langsung datang ke tempat yang disiarkan oleh radio itu. Lain apa ini? Keutamaannya. Walaupun sama-sama materi yang disampaikan, tapi keutamaannya berbeda. Lebih banyak pahalanya yang keluar menuju ke tempat-tempat majelis ilmu. Nah. Bagaimana kalau wanita? Kalau keluar rumah mengandung fitnah, atau jauh tempatnya, enggak ada mahram yang ngantar, atau tempat-tempat yang dilalui itu banyak preman-preman jalanan yang mengganggu dan sebagainya. Nah, dengarkan melalui siaran radio. Nah, ya. Dar ulama fasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat. Memang hadir di majelis-majelis ilmu itu keutamaannya besar. Tapi kalau menghadirinya menimbulkan mafsadah, maka jangan dilakukan. Di rumah saja dengar pakai radio. Begitu. Arihlah fi talabil ilmi. Yang kedua, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Tidak datang sendiri, ya. Belajar. Karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak berilmu, kosongan. Maka kalau ingin mempelajari, menguasai ilmu-ilmu agama, harus dengan apa ini? Mempelajarinya, belajar dan belajar. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada seorang yang bernama Khidir yang mengetahui ilmu yang tidak kamu ketahui. Ternyata Nabi Musa tidak kemudian mengatakan, "Ya Allah, berikan aku ilmu seperti itu." Nah, Nabi Musa kemudian rihlah ingin menemui Khidir untuk belajar agar bisa mengetahui ilmu yang diketahui oleh Khidir yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Belajar, ya. Kalau pengen paham agama dengan baik, ya belajar. Tidak bisa langsung paham mendadak gitu ya. Nah, lahir langsung jadi ulama itu enggak. Yang ketiga, al-istizadah minal ilmi amaratu khair. Berusaha menambah ilmu itu pertanda kebaikan untuk seseorang. Orang itu kalau punya semangat menambah ilmunya, punya greget untuk menambah kualitas ilmunya, ini amaratu khair, pertanda kebaikan baginya. Berarti kalau orang itu sudah merasa cukup dengan apa yang ia miliki, atau bahkan dia merasa sudah enggak butuh lagi tambahan ilmu, ini amaratus su, tanda-tanda jelek. Ujub, sombong, dan lain-lain akan menjangkiti orang ini. Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah pemimpin para nabi Bani Israel. Nabi dari kalangan Bani Israel yang paling top. Ya. Tapi beliau ketika mendengar ada yang mengetahui ilmu yang tidak beliau ketahui, beliau kemudian langsung semangat untuk menambah ilmunya. Ingin tahu seperti orang itu. Kejar, cari. Ya. Nah. Ini amaratu khair, tanda kebaikan. Ya. Jadi harus punya semangat untuk meningkatkan kualitas. Ya. Dari dulu kok gitu-gitu aja. Ya. Nah, harus meningkatkan apa ini? Kualitas. Seperti itu. Menambah ilmunya. Kemudian faedah yang lain. As-sabru fi talab wa adamul ajzi wa tasarru. Harus sabar dalam menuntut ilmu itu. Tidak boleh loyo. Tidak boleh tergesa-gesa. Jadi menuntut ilmu itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi tidak sesulit naik ke atas langit. Tapi menuntut ilmu itu penuh dengan rintangan dan cobaan. Harus sabar. Dan kalau yang dipelajari itu sulit, ya harus sabar berlama-lama untuk bisa memahaminya. Tidak terkesa-kesa. Jangan mudah putus asa. Belajar, suka nyantol-nyantol. Gak usah. Mundur dia. Tiarap. Tak berani lagi. Itu namanya al-adzu. Loyo, lemes. Tak punya semangat. Ya. Atau tak kesa-kesa. Juga gak bisa. Tanya. Ustaz. Ini kira-kira berapa bulan saya bisa mengkhatamkan kitab ini. Berapa bulan. Ya, berapa tahun lah. Gitu. Soalnya dana saya mepet. Hanya cukup untuk sebulan. Oh begitu. Pulang saja. Pakai yang lain dalammu ya. Gak bisa cepet-cepetan. Ya. Rewel, angkat koper. Begitu saja. Ya, nah. Bahasanya. Oh, masa. Ustadznya saja. Bisanya ilmu itu bertahun-tahun nyarinya. Loh ini kok datang-datang. Minta cuma sebulan. Kan begitu ya. Ya sabar. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Beliau sabar mengarungi lautan. Capek-capek untuk bisa menemui Khidir agar bisa menambah ilmunya. Dan beliau semangat, enggak putus asa. Sampai akhirnya bertemu dengan apa ini? Khidir. Hanya saja beliau saat itu zillah. Tasaruk, terkesa-kesa. Seandainya Nabi Musa sabar, maka banyak ilmu yang akan didapatkan oleh beliau. Jadi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa bersama Khidir itu sangat luar biasa. Khidir berpesan kepada Nabi Musa, kamu kalau mau ikut sama saya, ada satu syarat. Satu syarat saja. Gak usah banyak-banyak. Apa itu? Jangan banyak tanya. Jangan menanyakan apa yang aku lakukan. Sampai aku sendiri yang akan menyampaikan kepadamu. Nabi Musa mengiyakan syarat itu. Nah, peristiwa demi peristiwa terjadi. Nabi Musa nggak tahan untuk bertanya, ya kamu kenapa kok sampai merusak perahu itu, ya, nah, dibaca, ya. Nabi Musa ditegur, kamu sudah tidak memenuhi kesepakatan, ya. Nabi Musa minta maaf. Nah, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ternyata ada peristiwa lagi yang dilihat oleh Nabi Musa, dilakukan oleh Khidir. Nabi Musa bertanya lagi. Loh, tanya lagi. Ya. Kan tak bilang, jangan tanya. Sampai aku sendiri yang menjelaskan. Nah, ternyata Nabi Musa kemudian pakai berjanji. Kalau sampai aku bertanya lagi, aku sudah enggak layak bersamamu, ya. Enggak apa-apa. Nah, ternyata bertanya lagi. Ketika melihat peristiwa berikutnya. Nah, ya sudah selesai. Seandainya Nabi Musa tidak pakai mengatakan semacam itu, niscaya akan banyak perkara-perkara luar biasa yang akan diketahui oleh Nabi Musa dari Khidir. Hanya karena beliau tasarruf tadi, terlalu tergesa-gesa, pasang syarat tadi, ya akhirnya hanya beberapa faedah yang didapatkan. Demikian pula orang yang menuntut ilmu. Kalau sabar mengambil faedah demi faedah dari gurunya, maka akan semakin banyak ilmu-ilmu baru yang ia dapatkan. Tapi kalau tergesa-gesa, ya tadi itu, saya di sini cuma paling setahun atau paling cuma setengah tahun atau paling cuma 3 bulan, ya dapat faedah tapi sedikit, tak bisa banyak. Seperti itu. Baik. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan Khidir. Tidak sepantasnya mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu. Jadi tidak boleh sampai kita mengatakan akulah yang paling berilmu. Kenapa? Karena wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu masih ada yang lebih berilmu lagi. Ini pintar, bos. Sepertinya tidak tandingnya. Ada lagi yang lebih pintar. Ketemu yang lebih pintar. Ini ada lagi yang lebih pintar lagi. Terus begitu. Jadi kita gak boleh ujub. Karena kita tidak mengetahui secara detail kemampuan manusia di alam ini. Sehingga kita gak boleh buru-buru mengatakan akulah yang paling berilmu di dunia ini. Gak boleh ya. Termasuk ujub. Sebagaimana Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa berdiri berkhutbah di hadapan Bani Israel. Fasu'ila, Nabi Musa ditanya, ayun nasi a'lam. Wahai Nabi Musa, siapa manusia yang paling berilmu saat ini? Qala ana. Nabi Musa mengatakan, aku. Saya. Ya. Fa'ataballahu alaih. Itlam yaridil ilmu ilaih. Maka Allah menegur Nabi Musa. Karena Nabi Musa tidak mengetahui secara apa ini menyeluruh tentang yang ada di alam ini. Dia terburu-buru mengatakan ana. Maka gak boleh kita menyatakan sebagai apa ini orang yang paling berilmu. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Kemudian faedah berikutnya, memilih guru yang terpercaya untuk diambil ilmunya. Nah, misalkan dia hanya mampu belajar di majelis ilmu yang dekat rumahnya. Maka ambillah ilmu itu dari yang paling bagus agamanya dan paling terpercaya orangnya untuk diambil ilmunya di daerah itu. Kalau mampu lebih jauh lagi juga demikian, pilihlah yang paling bagus dan yang paling terpercaya keilmuannya. Kalau bisa lebih jauh lagi juga demikian, karena ilmu itu adalah bagian dari agama. Maka lihatlah siapa yang akan kalian ambil ilmunya agar agama kalian bisa selamat. Barakallahu. Jangan semata-mata orang itu ahli di bidang ini, ahli di bidang itu. Tapi lihat juga bagaimanakah akidahnya, bagaimanakah manhajnya, bagaimanakah akhlaknya. Nah, karena para ulama mengatakan bahwa al-ilmu qaulun wa amal, ilmu itu berupa ucapan dan amalan. Artinya tidak hanya melihat ucapan guru tadi, tapi juga melihat amalan gurunya. Sehingga kalau belajar jangan asal belajar ya, tapi pilihlah yang terbaik. Barakallahu fikum, agar lebih bagus hasilnya. Nah, di sini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai dalil tentang bab-bab yang tadi, yang mengunjungi orang yang baik, bermajlis ilmu dengan mereka dan lain sebagainya. Ini dalilnya sama untuk itu. Kemudian dalil yang kedua, surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu untuk tetap bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pagi dan sore dan hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ikhwan fillah a'azakumullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu majlis ilmu beliau dipenuhi para sahabat yang rata-rata dari kalangan fuqara wal masakin. Jadi majlis ilmunya Nabi saat itu dipenuhi oleh para sahabat yang kebanyakan ialah fuqara wal masakin. Ya ada 1, 2, 3 begitu yang kaya, tapi mayoritas dari mereka ialah fuqara wal masakin. Mereka ini ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam berdoa kepada Allah pagi dan sore, semuanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dunia. Maka ketika itu ada pembesar-pembesar Quraisy yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar mereka itu dapat hidayah dan mau mendengarkan dakwah Islam. Namun mereka itu tidak mau mendatangi majelis beliau karena risih. Ketika melihat kebanyakan yang datang ialah fuqara wal masakin. Maka Nabi SAW sempat berpikir bagaimana supaya mereka mau datang, ya. Beliau hampir saja, ya, meminta kepada para sahabat yang fuqara wal masakin untuk menyingkir sementara, supaya pembesar-pembesar restu mau duduk dan menerima Islam. Tetapi beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajha. Dah, kamu sabar bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pagi dan sore, yang hanya menginginkan wajah Allah, tidak menginginkan dunia. Tak usah kemudian terlalu berharap dengan keislaman pembesar-pembesar kuas itu. Belum tentu mereka mau apa ini? Beriman. Jangan sampai kemudian engkau memalingkan wajahmu dari orang-orang fakir yang jelas-jelas ikhlas dan siap menerima apa ini? Dakwah. Jangan tinggalkan mereka. Tetaplah bersama mereka. Barakafikum. Ayat ini ikhwan fillah a'uzukumullah dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini terkait dengan hendaknya kita bermajlis dengan orang-orang yang baik, sekalipun mereka itu adalah fuqara wal masakin. Jangan risih hanya karena fakir. Jangan bangga bermajlis dengan orang-orang kaya tapi mereka itu bukan orang yang baik-baik. Nah. Baik. Ini tidak mencela yang kaya, cuma orang-orang kaya itu karena punya kekayaan biasanya digunakan untuk yang tidak baik gitu, ya. Sementara fuqara wal masakin karena enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa untuk melakukan sesuatu yang lain, maka kebanyakan mereka itu lebih fokus untuk melakukan kebaikan. Maka kita harus apa ini? Bermajlis dengan orang-orang yang baik sekalipun mereka ialah fuqara wal masakin. Nah. Dan juga harus mencintai orang-orang yang baik sekalipun mereka itu fuqara wal masakin. Yang ikhlas beribadah kepada Allah, tidak mengharapkan dunia. Jangan senangnya sama yang kaya saja. Kalau senang sama kaya bukan karena kebaikan, tapi apa ini? Karena kekayaannya. Wah, ini bahaya, ya. Taib. Dan masih banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Yang jelas dua ayat ini sudah cukup mewakili untuk dalil bab yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Adapun pembahasan tentang hadis-hadis tentang masalah ini, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.